Buka mimpi, jangan pergi, oh. Tapi satu hari diri ini akan pergi, jangan pergi, oh no. Jaga diri, oh no. Yeah. Jangan pergi, janji jangan pergi, janji jangan pergi, janji jangan pergi. Impianku, ku jajaki dengan laju tu sampai ke impianmu. Setiap mahamu, setiap korbanku sanggup aku. Walaupun aku sanggup tinggalkan dirimu untuk baikmu sampai mana ni, mana tinggi ku tetap kan pergi sampai mana ni, temu janji di penjara lagi macam mana ni, duduk diam takkan lagi hati sepi, oh, dibawa pergi, yeah. Sesak ku tak berguna lagi. Janji ku tak pulang lagi, yeah. Untuk kamu ku akan pergi, yeah. Pergi, janji jangan pergi. No no no no no. Janji jangan pergi. No no no no no no no. Janji jangan pergi. Sakit ini ku tahu, ini bukan penghujung, rindu kita ku gantung, oh. Aku takkan pergi, tapi tolong janji dulu. Aku tak nak pergi, tapi sayang janji dulu. Jadi sayang buka matamu, tolong lihat apa yang ku mahu. Janji saya jika bila kau perlu, tolong jerit namaku. Janji kau sabar, tunggu sebentar, nyawaku hantar jadi cagaran. Janji kau jaga, tunjukkan arah, jangan kau biarkan. Sayang ku lakukan apa saja untukmu, hanya dirimu. Jadi janji dulu sayang, janji jaga dirimu selalu. Sesaku tak berguna lagi. Janji ku tak pulang lagi, yeah. Untuk kamu, ku akan pergi, ku akan pergi, yeah. Pergi, janji jangan pergi, janji jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Sampai mana?